Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada bab yang ke-8. Inti dari bab atau dari adab yang ke-8 ini apa? Intinya indah ya Kasha. Nah, berhubungan dengan ada seorang talib yang tinggal di masjid tempat dia belajar atau di asrama atau di tempat-tempat yang manusia biasa berkumpul dan lalu lalang padanya. Nah, bagaimana dia meletakkan sandal taib telah dijelaskan pada pertemuan tersebut. Dan sebagai tambahan juga Al-Fatihah pada sebagian tempat meyakini bahwasanya mengarahkan sendal ke arah kiblat ini merupakan hal yang jelek. Taib maksudnya ujungnya, makanya kadang taib mau masuk masjid dia mundur dulu ke belakang sehingga sendalnya menghadap ke arah timur ujungnya. Nah, ini tidak ada. Nah, tidak ada dalil yang demikian. Tidak ada dalil. Nah, yang demikian. Tidak ada sendal menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat, tidak ada. Nah, larangan padanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan masih pada adab yang ke-8. Iqra. Dan baik. Kita ulas secara singkat. Qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala wa idza sakana fil buyutil ulya khaffafa al mashya wal istilqa'a 'alayha. Apabila dia tinggal di rumah lantai atas, maka hendaknya dia memperingan cara dia jalan. Jadi jalannya jangan apa? Caranya diperingan. Tidak apa? Tidak kemudian taib dia letakkan kaki dengan keras. Wal istilqa'a 'alaiha, demikian pula ketika dia membaringkan punggungnya untuk apa? Untuk tidak langsung ambruk saja ngeblak. Di atas. Mencapai langsung ngeblak keras-keras. Nah, ini mengganggu yang di bawah. Taib. Wa wada'a ma yatqulu kaila yu'zi man tahtahu. Taib. Nama khaffafna. Dan tidaknya juga dia tidak meletakkan hal-hal yang berat agar tidak mengganggu orang yang di bawahnya. Berarti khaffafa al-mashya wal istilqa'a wa khaffafa al-wad'a ma yadkhul. Memperingan apa-apa yang diletakkan yang memperberat lantai atas, diperingan. Punya barang-barang, ya pilih barang-barang yang tidak terlalu berat sehingga tidak mengganggu orang yang di bawahnya. Wala wa idza ijtama'a athnani min sukkanil 'ulum. Atau sebelum ini, baris tersebut afanillah, kalimat Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan seorang memang dalam kehidupan bermasyarakat bersama-sama hendaknya perhatikan dengan kemaslahatan bersama. Jangan hanya sekedar memperhatikan kemaslahatan diri sendiri. Ini penting. Dimanapun kita berada, tapi usahakan untuk menjadikan prinsip kita afanillah, jangan sampai aku mengganggu orang. Jangan sampai apa-apa yang kulakukan, apa-apa yang ada di rumahku misalnya mengganggu orang lain. Ini penting. Karena terkadang manusia egois, ia mempentingkan diri sendiri tanpa memperhatikan gangguan yang ditimbulkan. Ini juga tidak sesuai dengan dengan prinsip seorang mukmin. Tapi perhatikan apa yang dilakukannya, apakah menimbulkan azab kepada orang lain atau tidak. Karena dengan itu dia akan apa? Akan masuk dalam kategori orang-orang yang bersedekah. Paling minimalnya kan bentuk sedekah tahan gangguan kita dari manusia. Qala wa idza istama'atnani fi sukanil min sukanil ulum aw ghairihim fi a'la darajah bada'a asraruhuma bin nuzul qabla al-kabir. Dan apabila bergabung dua orang dari penghuni lantai atas atau selain mereka, bukan penghuni lantai atas tapi sedang naik ke atas ingin nengok ziarah dan seterusnya, nah mereka bertemu dan di tangga yang paling atas, nah mau mulai turun, maka hendaknya pada asluruhuma bin nuzul qabla al-kabir, hendaknya yang lebih dahulu turun adalah yang paling kecil sebelum apa? Yang besar. Taim sebelum yang besar kecil dulu kalau turun. Sehingga apa? Yang besar tetap di naam di atas. Naam. Bukan apa yang turun yang besar dulu baru kemudian yang kecil di atasnya. Qala wal adabu lil mutaakhir an yalbatha wa la yusri'a fi nuzuli ila an yantahi al mutaqaddimu ila akhir al darajati min asfal thumma yanzil. Dan yang merupakan adab dalam kondisi ini bagi orang yang belakangan untuk menunggu sejenak dan tidak cepat-cepat turun sampai orang yang lebih dahulu turun itu sampai di tingkat paling bawah, yaitu sampai di tangga paling bawah baru kemudian dia turun. Fa in kana kabiran ta'akkada dzalik, dan apabila dia seorang yang besar lebih-lebih lagi orang yang dewasa untuk apa dia menjaga adab ini. Wa in istama'a fi asfali darajati lit-tulum ta'akhkhara asghuruhuma liyas'ada akbaruhuma qablah. Dan apabila berkumpul 6 orang dua atau lebih di bagian bawah tangga ingin naik, maka yang paling kecil mengakhirkan untuk yang lebih besar terlebih dahulu naik. Agar apa? Orang-orang yang tua tetap di atas, di atas, dan yang muda nyusul dari bawah. Ini subhanallah, sampai yang demikian di bawakan oleh beliau sebagai bentuk adab yang butuh dijaga, yang terkadang kita tidak terlalu memperhatikannya, tapi ini bagus. Nah, menunjukkan apa? Seorang tahu. Nah, ada yang baik bagaimana ketika dia berjalan, ketika dia apa? Ketika dia tinggal. Menunjukkan apa? Penghormatan kepada orang tua, orang yang lebih tua. Nah, umurnya ini merupakan perkara yang syar'i. Perkara yang syar'i. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam laisa minna man lam yuqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Maka para talabah kepada yang lebih tua juga butuh untuk apa? Memberikan hormat, penghargaan, tidak menyepelekan dan seterusnya. Baik, karena umur bertingkat-tingkat sehingga masing-masing menempatkan dirinya pada tempatnya sendiri-sendiri. Tayyib barakallahu fiikum wa taibihan wa alhamdulillah.